إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membacakan salah satu kitab dari kitab-kitab yang dikarang oleh para imam-imam kaum muslimin, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang merupakan karangan dari atau tulisan dari al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, masih dalam bab mengenai ketakwaan. Kita akan membacakan hadis yang terakhir, yaitu hadis yang kelima dalam bab ini, bab at-taqwa. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-Khamis an Abi Umamah Sudai ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis yang kelima dari sahabat yang dikenal dengan nama Abu Umamah, dikenal dengan kunyahnya Abu Umamah. Namanya adalah Sudai ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada saat hajjatul wada', yaitu apa? Haji perpisahan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berhaji sekali saja di dalam kehidupan beliau, yang dinamakan dengan hajjatul wada', haji perpisahan. Kenapa dinamakan dengan haji perpisahan? Dikarenakan hajjatul wada' ini sangat dekat dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, hanya berjarak sekitar 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, sekitar 80 hari dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hajjatul wada'. Faqala, maka beliau bersabda ketika khutbahnya tersebut, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wasallu khamsakum, dan hendaknya kalian melakukan salat 5 waktu kalian, wasumu syahrakum, dan hendaknya kalian berpuasa pada bulan kalian, yaitu bulan Ramadhan, wa'addu zakata amwalikum, dan tunaikan zakat harta-harta kalian, wa'ati'u mara'akum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian, tadkhulu jannata rabbikum, kalian atau niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Rawahu Tirmidzi fi akhir kitab shalah, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi pada akhir dari kitab shalah. Wa qala haditsun hasanun sahih, dan beliau berkata, itu Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Hadis ini juga memang adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan bagaimana beliau dalam hadis ini berkhutbah pada saat haji, itu tepatnya pada saat di Arafah. Pada saat di Arafah, maka beliau berkhutbah di hadapan manusia dengan menyampaikan pesan-pesan dan wasiat-wasiat beliau kepada manusia. Perlu untuk diketahui bahwasanya jamaah yang berkumpul pada hari Arafah tersebut, pada saat hari Arafah tadi, pada Hajjatul Wada, adalah jamaah yang paling banyak pada zaman Rasulullah SAW. Maka khutbah ini beliau sampaikan di hadapan khalayak yang sangat banyak ketika itu, di hadapan khalayak yang sangat ramai. Kemudian khutbah ini juga disampaikan mendekati wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tergambar arti penting dari wasiat-wasiat beliau yang disebutkan dalam yaitu khutbah ini. Maka penting untuk diperhatikan apa yang disampaikan oleh beliau dalam khutbah ini. Di antara yang disampaikan oleh beliau dalam khutbah beliau yaitu apa? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah hubungan antara hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu bab ketakwaan. Pada akhir dari yaitu hayat beliau, dari kehidupan beliau, beliau mewasiatkan kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita sebagai umat beliau betul-betul memegang wasiat beliau ini yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya dan sampai kepada kita, seakan-akan kita mendengarnya, seakan-akan kita hadir bersama mereka ketika itu di hari Arafah berkumpul dan mendengarkan khutbah beliau. Ittaqullah, beliau mengatakan kepada umatnya, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi yang diajak bicara bukan hanya di hadapan beliau saat itu saja, namun yang diajak bicara juga kita yang mendapatkan atau kemudian tersampaikan, dinukilkan kepada kita hari ini. Beliau mengajak bicara kepada kita dan berwasiat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu untuk diketahui bahwasanya khutbah pada hari Arafah adalah suatu yang kemudian disyariatkan, disunnahkan. Ketika manusia berkumpul di padang Arafah, maka ini adalah suatu yang disyariatkan untuk para khutbah, para khatib-khatib untuk menyampaikan khutbahnya pada saat tersebut. Ini disunnahkan. Kemudian Rasulullah SAW juga mewasiatkan wasallu khamsakum, dan salatlah kalian pada lima waktu yang telah ditetapkan, lima waktu yang telah diwajibkan. Ini wasiat Rasulullah SAW untuk supaya kita senantiasa menjaga salat kita. Dan tentu saja perkara yang kemudian dengannya kita bisa menjaga salat lima waktu kita yaitu salat berjamaah. Dengan berjamaah di masjid maka salat kita lebih terjaga dibandingkan dengan orang yang bermudah-mudahan untuk tidak datang salat di masjid. Maka ketika mereka salat di rumah, katakanlah melakukan salat lima waktu tapi di rumah, lebih bermudah-mudahan, lebih menggampang-gampangkan, menunda-nunda waktunya misalnya sampai akhir waktunya, atau bahkan kemudian sampai keluar waktunya kadang tidak dilakukan sholat tersebut sama sekali. Kenapa? Karena ditunda-tunda, karena ada pekerjaan yang lainnya, karena ada kesibukan yang lainnya, karena ada suatu perkara yang masih dia lakukan padahal seharusnya bisa ditinggalkan terlebih dahulu kesenangan-kesenangannya, akhirnya sampai keluar waktunya. Bahkan tidak jarang orang-orang yang kemudian pada awalnya melakukan sholat di rumah, kemudian meninggalkan sholat sama sekali, tidak melakukan sholat kecuali sekali dua kali. Dikarenakan apa? Dikarenakan sholat di rumah. Tapi kalau orang-orang yang sholat di masjid berjamaah, maka yang seperti ini lebih bisa baginya untuk menjaga sholatnya. Saya perhatikan, maksudnya hendaknya seorang betul-betul menjaga sholatnya, diantaranya itu dengan menjaga jamaahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasumu syahrakum, dan puasalah kalian pada bulan kalian, yaitu bulan Ramadhan. Wa addu zakat amwalikum, dan tunaikan zakat-zakat mal kalian, zakat-zakat harta kalian. Disebutkan tiga perkara yang memang sangat penting, yaitu rukun-rukun Islam. Salat lima waktu, puasa pada bulan Ramadan, dan juga zakat. Tiga perkara yang sangat penting, ya. Digandengkan dengan apa tadi yang kita sebutkan pertama, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul yang disebutkan dalam khutbah ini adalah perkara-perkara yang penting. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda setelahnya, wa athi'u umara'akum, dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Perhatikan bagaimana kemudian perintah ini digandengkan dengan ibadah-ibadah yang mulia, digandengkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kunci menuju al-jannah, digandengkan dengan salat lima waktu, digandengkan dengan puasa Ramadan, digandengkan dengan zakat mal yang juga merupakan rukun Islam. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada para pemimpin dari kalangan kaum muslimin ini juga termasuk adalah suatu perkara yang penting di dalam syariat Islam. Dilihat dari betapa pentingnya perkara-perkara yang disebutkan sebelumnya, disebutkan dalam khutbah ini, kemudian digandengkan dengannya perkara ketaatan kepada umara, kepada para pemimpin. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada para pemimpin merupakan perkara yang sangat penting dalam syariat Islam. Maka ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan juga kepada para pemerintah di antara kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti dengan perintah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada khutbah yang kita sebutkan. Maka sangat ditekankan dan bahkan wajib bagi kita untuk kemudian kita mentaati pemerintah kita. Dan ini bukan hanya slogan saja, harus ada realisasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala peraturan yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah, hendaknya kita betul-betul mentaatinya. Dan hendaknya kita betul-betul menyadari bahwasannya ketaatan kepada pemerintah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama pemerintah tidak memerintahkan kepada perkara yang bertentangan dengan syariat. Maka perkara-perkara yang bersangkutan dengan administrasi, aturan-aturan pemerintah harus begini, harus begitu. Harus misalnya memiliki KTP, harus memiliki SIM untuk berkendaraan. Juga berkaitan dengan misalnya lalu lintas, mentaati rambu-rambu yang ada, mentaati lampu merah, dan yang lain sebagainya. Maka kalau seseorang meniatkannya sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala. Maka yang seperti ini menjadikan kita ketika menjalankan peraturan-peraturan tersebut tidak berat. Ketika mengetahui bahwasanya di dalamnya ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan atau bandingkan antara orang yang mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati pemerintah dan juga perintah Rasulullah SAW untuk mentaati pemerintah dengan orang yang tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu, maka mentaati pemerintah seperti dianggap suatu yang membebani. Buat apa sih peraturan seperti ini? Cuma bikin repot saja. Kalau enggak ada pun enggak ada madharatnya kok. Kalau tidak dilakukan pun sebetulnya tidak mengapa. Untuk apa dibuat peraturan yang seperti ini? Ini pandangan orang yang awam, ya, tidak mengerti. Padahal apa, pemerintah pasti ketika menetapkan suatu aturan, ya, di baliknya pasti ada pertimbangan dan maslahat. Ya. Kalau orang-orang seperti kita tidak sampai akal kita untuk melihat kepada maslahat tersebut. Tapi kalau pemerintah tentu saja sudah, yaitu mempertimbangkannya dengan sebaik-baiknya. Maka terkadang kita mengkritik peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah, ya, dengan akal pikiran kita dan ilmu kita yang terbatas. Maka seharusnya sebenarnya yang sikap yang sebenarnya kita harus tampakkan, yaitu kita mengetahui bosnya kitalah yang kemudian tidak sampai akal pikiran kita kepada maslahat yang sudah dipikirkan oleh pemerintah secara masak-masak. Seharusnya seperti itu, ya. Bukan kemudian malah yaitu mengkritik, kemudian juga menentang peraturan pemerintah tadi, tidak mau menerima peraturan tadi, tidak mau menjalankannya, kemudian menjelek-jelekkan pemerintah dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini bukanlah suatu bentuk dukungan kepada pemerintah dalam kepemerintahan mereka, di mana seorang penguasa ketika memerintah mereka membutuhkan dukungan. Yang ketika mereka mendapatkan dukungan saja untuk melakukan tugas-tugas mereka itu demikian berat, apalagi kemudian mereka mendapatkan tugas-tugas yang demikian berat tersebut kemudian tidak mendapatkan dukungan dari rakyatnya, hanya mendapatkan celaan, hanya mendapatkan kritik, hanya mendapatkan masalah dari rakyatnya, tidak mendapatkan dukungan, maka semakin berat tugas yang berat ditambah dengan keadaan yang tidak mendukung. Bagaimana negara mau maju? Bagaimana negara mau maju? Maka inilah seharusnya yang kita terapkan. Apabila seorang mau menerapkan syariat Islam yang seperti ini, insya Allah kesejahteraan tersebut akan datang. Insya Allah kemudian negeri tersebut akan diberikan barokah. Pemerintah menjalankan tugasnya, kemudian rakyat mendukung dan mentaati, maka inilah yang kemudian akan menjadikan barakah Allah subhanahu wa ta'ala turun. Karena kemudian ketaatan kepada pemerintah adalah suatu bentuk ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan ketakwaan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan barakah kepada suatu negeri. Kemudian apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya kepada orang-orang yang melakukan pesan-pesan dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Dengan perkara-perkara yang disebutkan di sini, seorang akan mendapatkan utama yang begitu besar, masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pegang teguh pesan-pesan Rasulullah SAW dalam khutbah ini. Bertakwalah kepada Allah, jaga salat lima waktu, lakukan puasa Ramadan, tunaikan zakat harta-harta kita, kemudian juga apa, mentaati pemerintah kaum muslimin. Maka dengan itu seorang akan bisa masuk dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan masuk kepada bab yang selanjutnya, bab yang ketujuh. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babul yaqin wa tawakkul atau tawakkal, bab tentang keyakinan dan tawakkal. Maka di sini kita mendapati bahwasanya penulis yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengumpulkan antara dua perkara, keyakinan dan ketakwaan. Lalu kenapa kemudian dikumpulkan antara kedua perkara ini? Tidak lain dikatakan tawakal adalah buah yang dihasilkan daripada keyakinan. Yakin adalah iman yang kuat, iman yang kokoh, menancap di dalam hati seorang hamba. Betul-betul yakin terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an dan juga dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keraguan padanya. Ini yang dinamakan al-yaqin. Jadi seorang mencapai derajat yakin yaitu ketika dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia betul-betul melihatnya, melihat apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga melihat apa yang dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keyakinan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara hari kiamat misalnya, seorang yang yakin, maka seakan-akan dia melihatnya di hadapan matanya. Maka terkadang kita mendengarkan para imam ketika membaca dengan khusyuknya mereka membaca, maka terkadang mereka terdengar menangis, meneteskan air mata. Itu kenapa? Dikarenakan ada keyakinan di dalam hati mereka. Seakan-akan apa yang mereka baca itu adalah apa yang mereka lihat. Seperti ketika menyebutkan atau kemudian membacakan ayat-ayat mengenai neraka atau ayat-ayat mengenai al-jannah, mengenai surga. Maka terkadang mereka meneteskan air mata dikarenakan keyakinan yang ada di dalam hati-hati mereka. Wallahu a'lam. Itu yang kemudian menyebabkan mereka ketika membaca Al-Quran tersebut khusyuk dan meneteskan air mata. Maka keyakinan tersebut akan menghasilkan perkara-perkara yang mulia, diantaranya yaitu apa? Tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakkal? Tawakkal adalah betul-betul seorang itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Rabb-nya secara zahir ataupun secara batin untuk meraih perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya atau kemudian menolak perkara-perkara yang bermadarat bagi dirinya. Ini yang dinamakan tawakal. Itu seorang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia apa? Melakukan sebab-sebab yang mengantarkan kepada apa yang diinginkannya. Menginginkan rezeki, hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melakukan perkara-perkara yang kemudian akan mendatangkan kepadanya rezeki. Bekerja, dia dalam bekerja, berusaha, tidak mengenal lelah dan lain sebagainya untuk kemudian mendapatkan rezeki tersebut. Maka inilah yang dinamakan tawakal, dan itu adalah buah daripada keyakinan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tawakal, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Dan tawakal ini tidak hanya dalam perkara duniawi saja. Tadi kita sebutkan mengenai perkara mencari rezeki, namun dalam perkara agama pun kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah kita, dalam segala perkara yang merupakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, salat lima waktu atau kemudian juga berpuasa, maka kita perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keberhasilan dalam ibadah-ibadah tersebut. Seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang kemudian mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang selainnya. Katakanlah puasa bulan Syawal saja. Seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan puasa tersebut selama 6 hari pada bulan Syawal akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mungkin lebih dari itu, bukan hanya 6 hari. Mungkin setelah 6 hari masih dia tambah lagi dengan puasa yaitu Senin Kamis, masih dia tambah lagi dengan puasa Ayyamul Bidh misalnya, dan yang lain sebagainya, masih bisa dia menambahnya. Dia adalah seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sangat sulit. Hanya 6 hari saja selama bulan Syawal sangat sulit baginya untuk kemudian menyelesaikannya. Dia menunda-nundanya, kemudian sampai pada akhir daripada bulan Syawal, dia mendapati ternyata sisa harinya tidak mencukupi untuk kemudian menyelesaikan puasa 6 hari tersebut. Maka hendaknya seorang yang belum menyelesaikan puasa Syawal ini, pesan bagi orang yang belum menyelesaikan puasa Syawal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mampu untuk kemudian mengerjakan puasa Ramadan selama 30 hari, apakah kemudian dia merasa lemah untuk kemudian bisa mengerjakan puasa 6 hari saja selama bulan Syawal? Maka tentu saja itulah suatu yang ringan sebenarnya bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam ibadah-ibadah yang lainnya, semisal dengan sholat malam, atau kemudian membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, rutin membaca Al-Quran, atau kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristianah supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang soleh, hamba yang soleh, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah at-tawakkal. Maka tawakal adalah hasil daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan seorang yang meyakini tentang janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berinfak dan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan apa yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang atau sebaik-baiknya pemberi rezeki. Orang yang meyakini hal ini mengetahui bahwasanya apa yang diinfakkan sedikit ataupun banyak akan Allah Subhanahu wa taala gantikan, maka tidak sulit baginya untuk kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berinfak dengan infaknya tadi. Dan juga dia meyakini apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbihu fihi al-'abdu illa wa malakan yanzilan." Tidak ada suatu hari pun yang hamba-hamba masuk pada waktu pagi hari padanya kecuali ada dua malaikat yang kemudian turun. Yaqulu ahaduhuma, berkata salah seorang malaikat di antara keduanya, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti daripada infaknya. Wa qala al-akhar, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Dan berkata malaikat yang lain, "Ya Rabb, berikanlah kepada orang yang menahan infak," tentu saja dimaksudkan infak yang wajib, "talafan," yaitu apa? Kebinasaan. Kebinasaan pada hartanya. Maka ini yang kemudian seharusnya diyakini oleh seorang muslim. Ketika dia meyakininya, mudah untuk kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah infak tersebut. Lihat apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai bentuk dari rasa yakinnya. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menginfakkan apa? Seluruh hartanya. Kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kau tinggalkan bagi keluargamu?" Maka dia mengatakan apa? Beliau radhiyallahu anhu, "Aku meninggalkan bagi keluargaku Allah dan Rasul-Nya." Tawakal yang besar dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang seperti ini hendaknya kita contoh. Tawakal untuk kemudian yaitu melakukan ibadah-ibadah yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan banyak ayat. Di antaranya adalah ayat yang berada pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-22. Berkata Al-Imam An-Nawawi, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Dan ketika kaum mukminin melihat Al-Ahzab, kelompok-kelompok yang mengepung Madinah, قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ, mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya telah benar dalam apa yang dijanjikan. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah kemudian hal tersebut menambah bagi mereka kecuali keimanan dan berserah diri, sikap berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini yaitu mengenai datangnya kabilah-kabilah dari bangsa Arab yang disebut dengan Al-Ahzab. Hizab-hizab, kelompok-kelompok. Datang berbondong-bondong dengan tujuan yang satu, untuk menyerang Madinah dan menumpas kaum muslimin. Jumlah mereka yaitu 10.000 orang. 10.000 prajurit Quraisy dan yang selain Quraisy mengepung kota Madinah. Maka mereka mendapati apa? Mendapati adanya Khandaq. Maka disebut pula perang ini dengan perang Khandaq. Disebut dengan perang Al-Ahzab. Disebut juga dengan perang Al-Khandaq. Mendapati Khandaq itu apa? Parit yang besar. Yang ini adalah taktik yang biasa digunakan oleh orang-orang Persia ketika menghadapi peperangan, ketika negeri mereka akan diserang. Dan memang yang membawa ide tersebut adalah seorang dari negeri Persia itu siapa? Salman Al-Farisi yang kemudian menyarankan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat khandaq. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini, betul-betul kaum mukminin yang di kota Madinah ketika itu mendapati keadaan yang sangat genting, keadaan yang sangat pelik ketika itu. Penduduk Madinah secara umum, baik itu kaum mukminin ataupun kemudian orang munafikin, mereka mendapati keadaan yang sangat genting. Yang kemudian dalam keadaan seperti ini, penduduk Madinah terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan kaum munafikin, orang-orang yang tidak memiliki keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik? Orang-orang munafik berkata ketika melihat pasukan perang yang begitu besar tadi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-12, "Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura." Dan ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hati-hati mereka, mereka mengatakan ketika melihat pasukan yang begitu besar tersebut, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu hanyalah tipuan belaka, tidak ada hakikatnya. Bahwasanya Allah dan Rasulnya menjanjikan kemenangan bagi kaum muslimin, bahwasanya kaum muslimin akan jaya, agama Islam ini akan nampak di muka bumi, dimenangkan atas kaum yang lain. Mana menurut mereka ketika melihat pasukan yang begitu besar ini dalam keadaan dikepung seperti ini, bagaimana bisa jaya, hancur kita ini, tidak ada kemenangan bagi kita, tidak mungkin kita menang dalam keadaan seperti ini, kita tertekan, kita di atau akan ditumpas habis oleh pasukan yang begitu besar. Ini kaum munafikin. Dan tidak cukup sampai di situ, kaum munafikin juga menggembosi orang-orang yang beriman. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Wahai ahla Yathrib, tidak akan ada kemenangan bagi kalian, maka kembalilah kalian. Tidak perlu kalian keluar untuk berperang. Karena yang namanya kontak itu bukan di Madinah, tapi di luar Madinah, bagian luar Madinah. Sudah kembali sajalah, di rumah-rumah kalian saja. Melakukan apa? Penggembosan. Tidak hanya kemudian mencukupkan kejelekan pada diri mereka, namun kemudian menginginkan orang-orang yang lain juga patah arang, patah semangat untuk kemudian membela agama Islam ini. Yang ada pada pikiran mereka adalah kehancuran. Mereka sudah hancur sekali. Melihat pasukan yang begitu besar, mereka ragu dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan meyakini bahwasanya yang dia dapatkan adalah kehancuran. Ya sudah, gak usah perang saja. Kalau perang kalah kita, kalau kita di rumah kita ketika mereka masuk, ya sudah, selamat kita. Maka disabdakan pula atau dikirimkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lanjutan dari ayat tersebut. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la'atuha wa ma talabatu biha illa yasira. Kalau saja seandainya memang dikalahkan mereka, kemudian kaum musyrikin masuk ke dalam kota Madinah, kemudian mereka diminta untuk terjun ke dalam fitnah, itu apa? Kembali kufur lagi. La'atuha, mereka kan dengan senang hati menerima fitnah tadi, itu apa? Kembali kufur. Karena memang dari awalnya mereka memang munafik, tidak yakin kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dari awalnya juga sudah munafik. Maka ketika misalnya dikalahkan, kemudian kaum musyrikin masuk dalam Madinah, kalau itu yang terjadi, maka ketika mereka dipaksa atau kemudian diminta untuk kufur, dengan senang hati mereka kemudian masuk dalam agama kekufuran kembali, menjadi orang musyrik lagi. Kenapa? Karena dari awalnya memang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam agama Islam juga hanya riya saja, untuk kemudian menjaga darah dan juga harta mereka dari kaum mukminin. Maka ini keadaannya kaum munafik, kelompok yang pertama. Adapun keadaan yang kedua atau kelompok yang kedua, yaitu keadaannya kaum mukminin, yang sebagaimana disebutkan dalam ayat yang kita sebutkan dalam bab ini, juga dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika kaum mukminin melihat Al-Ahzab, pasukan yang begitu besar dari golongan-golongan atau kabilah-kabilah Quraisy atau kabilah-kabilah Arab, Quraisy dan yang lainnya, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah benar dalam janjinya. Apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu bahwasanya ketika seorang beriman dan menghendaki al-jannah, tidak akan kemudian mereka menghadapi jalan yang mudah begitu saja. Pasti ada ujian. Dan inilah ujiannya, yang seperti ini ujiannya, yang kemudian membedakan siapa yang kemudian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian siapa yang munafik, yang kemudian mundur, yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertempur membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perbedaan sikap antara kaum mukminin dan orang-orang munafik. Orang mukminin dengan keimanan mereka dan keyakinan yang tertancap di dalam dada-dada mereka, maka mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mundur, tetap berjaga-jaga di belakang pandang, tetap kemudian melakukan riba, menjaga perbatasan kaum mukminin dengan sabar, walaupun kemudian banyak perkara dan kesulitan yang mereka hadapi. Adapun orang-orang munafikin, mereka gentar, takut, dan bahkan sebagian dari mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yastadiru fariqun minhum yaquluna inna buyutana awrah wa ma hiya bi'awrah in yuriduna illa firara. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, rumah-rumah kami dalam keadaan aurah, yaitu terbuka, yaitu bisa jadi kemudian kaum musyrikin menyelinap dari suatu tempat menyerang rumah-rumah kami." Karena tadi kita sebutkan pondok di luar Madinah. Madinah ini tidak terjaga. Bisa jadi kemudian kaum musyrikin memutar, mencari jalan yang lainnya, kemudian menyerang secara tidak terduga kepada rumah-rumah yang kemudian hanya ditinggali oleh para wanita dan juga anak-anak. Wallahiya bi'aurah. Dan sebetulnya rumah tersebut tidak, atau kemudian rumah-rumah kaum atau penduduk Madinah tidak terbuka. Kenapa? Karena sebetulnya yang namanya kondak tersebut menutupi bagian yang memang mudah untuk dilalui oleh kaum musyrikin, sedangkan bagian-bagian yang lainnya adalah pegunungan. Bagaimana kemudian mungkin dilalui oleh kaum musyrikin? Jadi kondak tersebut memang sebagai penutup daripada celah yang ada. Celahnya cuma di situ. Sedangkan bagian-bagian lain yang lainnya adalah pegunungan. Maka sebetulnya itu apa? Rumah-rumah mereka tidak terbuka. Artinya tidak gampang diserang. Dikarenakan ada aral yang melintang bagi kaum musyrikin kalau mencari jalan yang lainnya. Maka itu apa? Hanya sebagai alasan mereka saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyuridu illa firara." Mereka hanyalah menginginkan untuk lari. Yang mereka inginkan dengan minta izin tadi apa? Lari. Artinya apa? Orang munafik di sini pengecut, kentar. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak adanya keimanan, tidak adanya keyakinan. Adapun kaum mukminin, ketika melihat pasukan yang begitu besar tadi, meyakini bahwasanya inilah ujian dari keimanan. Maka disebutkan dalam akhir ayat, wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Maka tidaklah perkara tersebut ketika melihat pasukan yang begitu besar tidaklah menambah bagi mereka kecuali keimanan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Bertawakal. Ya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas yaitu keadaan mereka. Maka inilah yang seharusnya kita hayati, bahwasanya dalam segala perkara hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam keadaan sulit, hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya bagi orang yang bersabar dalam keadaan sulit tersebut ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inna may yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ajar pahala bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa ada hisabnya, tanpa ada hitungannya, dilimpahkan dengan sebanyak-banyaknya. Maka ketika betul-betul meyakini ayat seperti ini akan muncul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, karena bersabar adalah perkara yang berat, butuh untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat yang seperti ini, yaitu tawakal dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan kita, diantaranya untuk bersabar dalam ujian yang menerpa, bersabar dalam perkara kemiskinan misalnya, bersabar ketika ada musibah berupa kematian dari saudara kita atau orang-orang yang kita cintai dan yang lain sebagainya. Sabar butuh untuk bertawakal, atau sabar butuh untuk yaitu seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa betul-betul bersabar dalam musibah yang menimpanya. Wallahu alam bissawab. Ini yang kemudian kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan mengenai bab yakin dan tawakal ini pada kesempatan yang akan datang bismillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.